الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله حفظكم الله تعالى Setelah kita selesai daripada mukaddimah beliau rahimahullah ta'ala yang pada kesimpulannya di antara atau perkara-perkara yang pokok yang menjadi penyebab menyimpang dari al-haq adalah su'ul qasdi wal jahlu wal zulmu wa suluku tariqin ghairi hadin. Maka kita masuk pada bab yang berikutnya yang di mana bab merupakan penjelasan secara lebih terperinci dari berbagai macam penyebab seorang hamba menyimpang dari jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Sebab yang pertama adalah al-jahl. Jahl, kebodohan. Qala rahimahullahu ta'ala wal haqq wadihun bayyin. Qala ta'ala walaqad yassarna al-qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Al-haq, kebenaran itu wadih, jelas, bayyin, gamblang, terang. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, dan sungguh-sungguh kami telah menjadikan Al-Qur'an mudah. Apa tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu mudah? Tujuannya adalah lidzikr, untuk menjadi peringatan. Bahal min mudzakir, apakah seseorang itu akan menjadi orang yang mendapatkan peringatan dengan Al-Quran? Syahid daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala dengan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala miliki telah menjadikan Al-Quran itu mudah, mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dipahami. فَيَسَرَ اللَّهُ لَذَّهُ لِتِلَاوَةِ وَمَعْنَاهُ لِلْفَهْمِ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan lafadznya Al-Quran mudah untuk dibaca. Subhanallah. Jadi di zaman kita seseorang atau seorang anak belum baligh diberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Wa ma'nahu lil-fahm. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menjadikan Al-Quran itu mudah. Ini maknanya untuk dipahami. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al halalu bayyinun." Perkara yang halal itu jelas. Demikian juga perkara yang haram jelas. Tidak ada kesamaran. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Dan di antara yang halal dan haram tersebut ada perkara-perkara yang samar. Karena satu sisi bercampur dengan yakni kebenaran, sisi yang lainnya itu ada kebatilannya. Qanillah hadzakumullahu taala, syahid daripada perkara yang mulia ini adalah al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Qala rahimahullahu taala, wal ijma'u munaqidun ala hadzal asli. Dan ijma yang berlaku yang diakui itu di atas prinsip ini. Prinsip yang dimaksudkan adalah al-haqqu bayyinun wadih. Kebenaran itu jelas gamblang. Bagi orang yang mengharapkan kebenaran akan mudah untuk mendapatkannya. Falidhalika yaruju al-batilu ala man la ilma indahu wa la ma'rifata wa la i'tina'a lahu binususil kitabi wa sunnah wa akwali sahabati wa tabi'in. Maka oleh karena itu kebatilan itu akan laris bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan, bagi orang yang tidak memiliki kepedulian terhadap nusus Alkitab was Sunnah. Karena sumber daripada al-haq Alkitab was Sunnah wadihun bayyin. Demikian juga tidak memiliki kepedulian terhadap akwalnya, perkataannya, pendapatnya para sahabat dan para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga ikhwan fillah hafidhakumullahu ta'ala, bagi seorang hamba yang menginginkan kebenaran, bagi orang yang menginginkan kejelasan, satu permasalahan daripada permasalahan-permasalahan agama, sumbernya, dasarnya telah jelas dan gamblang. Tidak ada perkara yang harus disembunyikan. Oleh karena itu kata beliau rahimahullahu ta'ala, menukil perkataannya Imam Ahmad rahimahullah, innama jaa'a khilafu man khalaq li'illati ma'rifatihim bima jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hanya saja datangnya khilaf, perselisihan itu dari orang yang menyelisih Alkitab was Sunnah. Kenapa? Di antara sebabnya adalah li'illati ma'rifatihim bima jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena minimnya ilmu mereka tentang apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini menunjukkan al-jahl, kebodohan. Ini adalah sumber seorang itu akan menyelisihi kebenaran. di mana kebodohan itu adalah merupakan penyebab terjadinya sekian banyak perselisihan. Manifillah hadzakumullahu taala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fal haqqu ya'rifuhu kullu ahadin. فإن الحق الذي بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على العارف كما لا يشتبه بالمغشوش على الناقض. Kata Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, maka kebenaran itu ya'rifuhu kullu ahadin, siapapun akan bisa mengetahui. Baik. Kenapa? Karena sesungguhnya kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihimussalatu wassalam, yang di mana para rasul alaihi wassalatu wassalam Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka membawa al-haq, la yastabihu bi ghairihi 'ala al-arif, tidak ada kesamaran, tidak ada kerancuan, tentunya bagi orang yang arif, orang yang alim. Sebagaimana emas yang murni itu tidak akan menjadi rancu, tidak akan menjadi yakni samar dengan campurannya, bagi orang yang memiliki keahlian di dalam mengetahui keaslian daripada emas. Sehingga tatkala kita itu ingin mengetahui berbagai macam perkara daripada perkara-perkara agama sehingga tidak ada kerancuan pada diri kita, syaratnya kita adalah termasuk orang yang memiliki ilmu dalam perkara tersebut. Wanifillahatidakumullahu ta'ala. Dan demikian pula faedah yang bisa kita dapatkan dari yakni penjelasan tadi, supaya kita itu tidak tergelincir, supaya kita itu tidak menyimpang, supaya kita itu tidak jatuh. Maka di antara perkara yang harus ada pada diri kita adalah al-ilmu. Wa qala rahimahullahu ta'ala, inna syari'a alaihi salatu wassalam nassa ala kulli ma yasimu minal mahaliki nassan qati'an lil udhur. Sesungguhnya syari' yani Allah Subhanahu wa ta'ala pada asalnya, baik, kemudian ada dimutlakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan dengan tegas, ala kulli ma yasibuhu minal mahalik nassan qati'an lil-udhur, yakni menyatakan dengan tegas segala sesuatu yang bisa melindungi kita, menyelamatkan kita, menjaga kita dari perkara-perkara yang akan membinasakan diri kita. Karena telah dijelaskan dengan tegas, dengan gamblang, dengan terang, dengan rinci, maka tentunya tidak ada lagi udzur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariah, telah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya dengan sempurna kepada umatnya. Kalau memang syariat itu telah sempurna dan telah jelas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum menyampaikan kepada yakni generasi berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Maka apalagi yang menyebabkan yakni seorang hamba itu menyimpang dari jalannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan adalah al-jahil. Waqala Syekhul Islam rahimahullahu taala aidan wa katiran ma yadhi'ul haqqu bainal juhali al-ummiyin. Mayoritas baik kebenaran itu akan menjadi hilang itu di antara orang-orang yang bodoh, orang-orang yang ummiyin yang tidak mau belajar. Hilang. Sehingga berbagai macam amalan, sehingga berbagai macam ibadah yang berjalan di antara mereka itu bukanlah dibangun di atas ilmu, tapi dibangun di atas kebiasaan dan ikut-ikutan. Wa qala Syaukani rahimahullahu taala al-mailu ila al-aqwal al-batilati laysa min sya'ni ahli at-taqiq alladhina lahum kamalu idrakin wa quwwatu fahmin wa fadlu dirayatin wa sihhatu riwayatin bal dhalika da'bu man laysat lahu basiratun nafizatun wa la ma'rifatun nafi'ah. Kata Imam Al-Syaukani rahimahullahu taala, kecenderungan kecondongan kepada pendapat-pendapat yang batin itu bukanlah termasuk perangainya, sifatnya, sikapnya ahlut tahqiq, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meneliti satu permasalahan dari permasalahan-permasalahan, yaitu orang-orang yang memiliki kamalu idrakin, pengetahuan yang sempurna, memiliki kekuatan di dalam pemahaman, memiliki kelebihan di dalam meneliti, dan riwayat yang ada pada mereka dalam perkara-perkara yang mereka itu melihat perkara tersebut adalah riwayat-riwayat yang sahihah. Bahkan yang demikian itu yakni kecenderungan terhadap berbagai macam pendapat-pendapat yang batil ini merupakan kebiasaan orang yang tidak memiliki basirah nafidah, tidak memiliki ma'rifah yang nafi'ah, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pengetahuan. Qanibillah hafidhakumullah ta'ala. Maka tak kala kita itu membaca perkataannya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala pada khususnya, kemudian kita lihat pada diri kita, kemudian kita lihat pada sekeliling kita, masyarakat kita, mayoritas orang itu bergelimang di dalam berbagai macam perkara-perkara yang mungkar dan berbagai macam pendapat-pendapat yang mungkar. Perkara yang paling pokoknya atau penyebab yang paling pokoknya adalah hal jahat. Bergelimang di dalam hizbiyah, bergelimang di dalam sufiyah, dan berbagai macam bid'ah yang lainnya. Faktor yang paling pokoknya adalah bodoh. kemudian dengan kebodohannya akhirnya menjadikan akalnya, akhirnya menjadikan hatinya sebagai tolak ukur untuk mengetahui ini perkara yang baik atau tidak, ini perkara yang benar atau tidak. Bukan Alkitab was Sunnah, bukan ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, bal hatta madhhab ar-Rafidhah alladhi ibtada'ahu Abdullah ibn Sabah al-Yahudi wa huwa adall al-madhahib rajin ala ba'd al-muslimin bi sabab al-jahl. Raja ala ba'dil muslimina bisabab al-jahl. Bahkan madhab Rafidah, Syiah Rafidah. Baik, madhab yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi masuk Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, menampakkan taring-taringnya dan kuku-kuku najisnya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Yakni mazhab yang paling sesat dari berbagai macam mazhab yang menisbatkan diri kepada din, kepada Islam. Toh laris diterima oleh sebagian daripada kaum muslimin. Terus apa sebabnya? Kok mereka dengan mudahnya menerima satu perkara yang sangat amat gamblang kesesatannya dan jauhnya dari Islam, dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa sebabnya? Bisa dari jahat. Sebabnya itu bodoh, kebodohan inilah yang menyebabkan berbagai macam bentuk kesesatan sampai Rafidah itu bisa diterima oleh ummah. Kayak seperti siapa? Yani Ahmad Sadiq. Siapa? Ayo. Diterima. Kenapa? Bodoh, kebodohan yang melanda, yang merebak pada umat. Sampai juga Lia Aminuddin punya pengikut. Kemudian Ahmadiyah laris, LDII. Dari pergantian nama Darul Hadis, kemudian yang Islam Jamaah dan seterusnya, itu disebabkan karena apa? Jahil. Umat ini yang terkena penyakit jahil sehingga dengan kebodohan yang ada pada mereka berbagai macam bentuk kesesatan pun laris. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, innal ladzi ittada madhhab ar-Rafidah كان زنديقا ملحدا عدوا لدين الإسلام وأهله ولم يكن من أهل البدع المتأولين كالخوارج والقدرية وإن كان قول الرافضة رجع بعد ذلك على قوم فيهم إيمانا لفرط جهلهم. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sesungguhnya mazhab Rafidah baik yang diadakan oleh Abdullah bin Sabah, di mana dia adalah seorang zindiq mulhid, musuh terhadap agama Islam dan kaum muslimin, di mana dia bukanlah termasuk dari kalangan ahlul bid'ah yang memiliki ta'wil, artinya memiliki yang dasar ayat ataupun hadis yang dengannya yakni menta'wil satu perkara ataupun ayat ataupun hadis, yakni ke dalam pemahaman-pemahaman tertentu, sehingga bagi orang tidak sehingga hanyalah bagi orang-orang tertentu saja dari kalangan ahlul ilm yang akan dengan mudah mengetahui itu adalah perkara yang sesat. Tapi untuk orang yang awam, yakni kayak seperti khawarij, mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafir." Dasarnya ayat. Kemudian ditakwil. Kalau rafidah itu jelas, enggak ada apa? Dasar. Baik. Di mana sungguh yakni mazhab daripada rafidah pun laris setelah itu bagi kaum yang ada pada diri mereka itu iman pada asalnya, tapi karena apa? Kebodohan yang ada pada mereka itulah yang menyebabkan mereka itu mau menerima Rafidah, mazhab Rafidah. Walillah hadidakumullah ta'ala. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wal asbab al mani'atu min qabul al haqq katiratun jiddan, dan sebab-sebab yang menghalangi untuk menerima al haqq itu jumlahnya banyak. Kalau mau dihitung banyak sekali. Fa minha al jahlu bi, maka di antara sebab-sebab yang jumlahnya banyak yang menjadi penyebab atau penghalang orang untuk menerima al-haq tadi adalah al-jahlu bih, karena tidak tahu. Wa hadha sadabu wal ghalibu ala kati ala akthari nufus, dan sebab ini adalah sebab yang umum yang menimpa mayoritas daripada kaum muslimin. Fa inna man jahila syai'an adahu wa ada ahlahu, maka sesungguhnya orang yang tidak tahu tentang satu perkara maka dia akan memusuhinya dan memusuhi orang yang berpegang teguh atau mengamalkan perkara tersebut. Misalnya kalau kita berbicara tentang permasalahan tauhid, kita berbicara tentang permasalahan sunnah, dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayoritas daripada masyarakat kita mereka itu tidak senang dengan satu perkara yang sunnah atau perkara tauhid. Karena apa? Karena bodohnya mereka. Dengan sebab kebodohannya mereka menganggap perkara yang hak itu jelek, kemudian orang yang berpegang teguh dengan ini itu jelek. Lebih parah lagi, dai dalal, yakni para dai yang mengajak kepada kesesatan, memberikan yang berbagai macam julukan-julukan, menebarkan berbagai macam opini-opini yang jelek dengan atau terhadap dakwatul tauhid, dakwatul sunnah. Lebih mantap lagi mereka itu untuk tidak mau menerima al-haq, untuk memusuhi al-ahlul haq. Wa nikillah hadidakumullah ta'ala. Sehingga dari sini tatkala kita itu masuk ke dalam suatu daerah, kemudian kita berusaha untuk dakwah, ketahuilah sebab atau penyebab pokok mereka ataupun masyarakat itu belum mau menerima dakwah kita adalah apa? Butuh kita itu mendekati mereka, butuh kita itu yakni mengambil hatinya mereka dengan berbagai macam cara yang tidak bertentangan dengan syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Berbagai macam pintu, berbagai macam celah yang kita itu bisa masuk ke dalamnya untuk mendakwai mereka, untuk menjelaskan mereka, untuk mengajari mereka perkara tauhid, perkara sunnah. Terus kita itu berusaha, jangan putus asa untuk mendakwai mereka. Sehingga janganlah tatkala kita itu berdakwah, yakni kita itu menantikan bola, kalau kita itu menjemput bola. Dan namanya dakwah itu tidak mesti lewat majelis-majelis seperti ini. Bisa di pasar, di tempat kerja, bisa di kantor, bisa di sawah, dan berbagai macam tempat-tempat yang lainnya yang memungkinkan untuk kita itu bertemu dengan mereka. Jadilah kita itu min asbabil khairi lil ummah. Jadilah kita itu termasuk penyebab dari berbagai macam penyebab kebaikan bagi umat ini. Jadilah miftahul khair, kunci kebaikan bagi hati-hatinya umat. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa la tajidu ahadan waqa'a fi bid'atin illa li naqsi ittiba'ihi li sunnati ilman wa 'amalan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan tidaklah engkau dapati seorang pun yang terjatuh di dalam bid'ah kecuali sebabnya adalah kurangnya dia di dalam mengikuti sunnah, baik secara ilmu maupun apa? Amal. Mungkin ilmunya pun punya, tapi amalannya tidak. Na'udzubillah min dzalik. Wanitillah hadidakum Allah ta'ala. Benarlah apa yang dinyatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Kita sendiri terjatuh di dalam kesalahan seringnya karena kita tidak memiliki ilmu dalam perkara tersebut. Atau kadang kita memiliki ilmu tapi karena hawa nafsu yang menjadikan kita itu terhalang untuk mengikuti apa yang telah kita ilmui. Wa illa faman kana biha aliman wa laha muttabi'an lam yakun indahu da'in ila al-bid'ati fa inna al-bid'ata yaqa'u fiha al-juhal bis-sunnah. Kalau tidak demikian, maka barang siapa yang memiliki ilmu tentang sunnah dan mengikuti sunnah tersebut dalam keadaan dia tidak ada pada dirinya faktor yang mendorong dia untuk menerima bid'ah, jadi tidak ada kesombongan, tidak ada hasad, nanti akan kita pelajari insyaallah ta'ala, tidak ada hizbiyah, baik, maka sesungguhnya bid'ah itu akan terjatuh di dalamnya adalah orang-orang yang bodoh dengan sunnah. Nah, tatkala kita itu membaca, mendengarkan perkataan-perkataan yang seperti ini, jangan kemudian yang paling utamanya kita tujukan kepada orang lain, tapi kita tujukan kepada diri kita sendiri. Coba kita evaluasi. Yang pada diri kita, tatkala kita terjatuh di dalam suatu kesalahan dalam perkara-perkara tertentu, coba kita evaluasi. Maka mayoritasnya kita terjatuhnya dalam perkara tersebut adalah karena apa? Tidaklah memiliki ilmu dalam perkara tersebut. Manifillah hafizakumullahu ta'ala. Maka dari situlah semangat kita itu di dalam apa? Belajar. Belajar di majelis-majelis ilmu yang sudah ada di hadapan kita. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala telah membukakan kesempatan dan kemampuan untuk kita itu belajar ke majelis ilmunya para masyayikh, berangkat. Belajar. Bukan yang paling pokoknya itu untuk orang lain, dalam rangka dewa, untuk diri kita, untuk diri kita dan keluarga kita. Dan kalau kita itu memiliki kemampuan yang lebih, kesempatan yang lebih untuk umat, walillahilhamdulillah. Manifillah hadidakumullahu ta'ala. Karena yang namanya belajar itu adalah babu kulli khairin, kata Syekh Muhammad Al-Imam hadidahullahu ta'ala, beristimbat dengan hadis mayuridillahu fihi khairan yufaqihu fiddin. Pintu seluruh kebaikan itu adalah belajar. Baik. Wa man farrata fi rafi'il jahli an nafsi famithlu hadha la yuqbalu i'tizaruhu bil jahli. Dan barang siapa yang meremehkan, tidak peduli di dalam upaya untuk mengentaskan kebodohan dari dirinya, maka orang yang seperti ini udurnya itu tidak akan diterima. Punya kesempatan, punya kemampuan, tapi tidak memanfaatkan kesempatan dan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita waktu 24 jam. Dari 24 jam enggak mungkin kita itu bisa kerja terus, enggak mungkin kita itu bisa tidur terus. Maka mestinya dari 24 jam waktu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dalam setiap harinya, setiap hari dan setiap malamnya, maka hendaknya kita gunakan sebagiannya untuk belajar. Tidak ada alasan saya sudah punya keluarga. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka punya keluarga, punya tanggungan keluarga, mereka pun yakni memiliki kebetulan di dalam belajar yang jauh lebih besar daripada diri kita. Qanitullah hadzakumullahu taala. Dan hendaknya ilmiah yang ada pada diri kita semakin meningkat, semakin sempurna dengan beriringnya usia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kalau kemarin mungkin baru, istilahnya baru mendengarkan dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz, cobalah sekarang kita tambah ilmu alam dengan belajar nahwunya, dengan belajar sorofnya, dan berbagai macam ilmu-ilmu alat yang lain, sehingga tatkala kita itu belajar semakin meningkat. Baik. Panitillah hadithakumullahu ta'ala. Terus, upaya terus, dan terus. Dan bukan perkara yang aib, dan bukanlah perkara yang semestinya seorang ustaz itu merasa rendah diri tatkala muridnya itu diberikan kemampuan yang lebih daripada ustaznya. Bahkan itu adalah merupakan keutamaan yang secara tidak langsung ustaz pun akan mendapatkan, yakni kemanfaatan darinya. Qanitillah hadzakumullahu ta'ala. Selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala menukil perkataannya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wal yalhaqu dam man tabayyana lahul haqqu fatarakahu aw man qassara fi talabihi hatta lam yatabayyan lah aw a'rada an talabi ma'rifatihi lihawan aw likasalin aw nahwi dhalik. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, celaan itu akan mengenai orang yang telah mendapatkan kejelasan kebenaran. Jadi orang tersebut telah mengilmui, memahami, jadi satu kebenaran, fatarokah, kemudian dia tinggalkan. Ini yang pertama. Aw man qassara fi talabihi hatta lam yatabayyan lah, atau orang tersebut tidak memiliki kepedulian atau kurang peduli di dalam upaya untuk menuntut kebenaran itu, sehingga sampai-sampai dia itu tidaklah mendapatkan kejelasan. Artinya dia tidak memiliki ihtimam di dalam apa? Ilmu. Di dalam belajar. Baik. Aw arada an talaba ma'rifati li hawan aw li kasalin aw nahwi dhalik. Atau yang ketiga, orang yang berhak untuk mendapatkan celaan adalah orang yang berpaling dari upaya mencari kebenaran itu karena apa? Hawa nafsu. Saya contohnya terbudak dengan dunia, sibuk, yakni kerja untuk rumahnya, untuk mobilnya, untuk menambah kebunnya, ternaknya, dan yang lain sebagainya, sibuk dengan yakni perkara-perkara dunia, atau disebabkan karena malas. Atau disebabkan karena malas, atau karena perkara yang lain. Qanitillah hafidhakumullahu ta'ala. Perhatikanlah apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang yang berhak untuk mendapatkan celaan, orang yang telah mengetahui kebenaran meninggalkannya. Yang kedua, orang yang kurang di dalam upayanya menuntut ilmu, mencarinya, sehingga di mana dia itu tidak mendapatkan kebenaran dan kejelasan. Apa yang kedua? Berpaling dari mencari ilmu. Kalau yang kedua tadi kurang, sehingga karena kurangnya dia tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Kalau yang ketiga, dia berpaling secara total, tidak mau belajar. Qanitillah hafidhakumullahu ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan dan kita jadikan apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala sebagai kacamata untuk melihat diri kita, betapa tepatnya apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pas apa yang dinyatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa man kana minhum radiyan bi bid'atihi mu'ridan an talabil adillati syar'iyyati وطلب ما يجب عليه من العلم الفارق بين الحق والباطل ناصر لها رادا ما جاء به الكتاب والسنة مع جهله وضلاله واعتقاده أنه على الحق فَهَذَا ظَالِمًا فَاسِقًا بِحَسَبِ تَرْكِهِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَجَرُّئِهِ عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى. Kata Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, dan barang siapa di antara mereka yang ridha dengan bid'ahnya. Bid'ah yang dia telah melakukan ini, berpaling dari upaya untuk menuntut, mencari dalil-dalil yang syar'i. Sudah terjatuh di dalam bid'ah, tidak mau berupaya menuntut ilmu yang barangkali dengan menuntut ilmu tersebut menjadi penyebab dia sadar dengan bid'ah yang dia lakukannya, kemudian dia meninggalkannya. Baik. Dan sekaligus berpaling dari upaya untuk menuntut apa yang wajib bagi dia dari ilmu yang dengannya itu bisa membedakan antara yang hak dari yang batil. Baik. Bahkan justru dia itu membela terhadap bid'ah tadi dan menolak segala sesuatu yang datang di dalam kitab wa sunnah disertai dengan kebodohan dan kesesatannya dan keyakinannya bahwasanya dia itu di atas kebenaran. Maka orang yang demikian ini adalah orang yang zalim, orang yang fasik, sesuai dengan sikapnya dia meninggalkan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya dan sesuai dengan kekurangan ajaran dia melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu hadzakumullah taala. Sehingga tatkala kita itu menuntut ilmu adalah upaya untuk membenahi, memperbaiki berbagai macam keadaan yang ada pada diri kita. Kalau kita salah, maka ilmu itulah menjadi alat untuk meluruskan kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita itu terjatuh, maka ilmu itulah yang kita jadikan sebagai pegangan untuk kita itu kembali ke jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. وقال الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى قد لا يؤذر الإنسان بالجهل. Kadang-kadang seseorang itu tidak akan diberi udur dengan sebab kebodohan yang ada pada dirinya. Kapan yang demikian ini seorang terjatuh di dalam kesalahan akan tetapi tidak diterima uzurnya dengan sebab kebodohannya? Wa dzalika idza kana bi imkani an yata'allama. Yang demikian itu apabila dia itu memiliki kemungkinan untuk belajar. Dia mungkin karena ada padanya itu kesempatan, karena adanya bagi dia itu kemampuan untuk belajar, dia enggak belajar. Dia tetap berada di atas kebodohannya, dia tetap berada di atas kejahilannya, sehingga terjatuh pada berbagai macam perkara-perkara yang mungkar. Maka orang yang demikian itu tidak akan diberi udzur. Padahal ikhwani fillah hadzakumullah taala, sarana dan prasarana di masa kita ini, di zaman kita ini muhayya untuk kita itu belajar. Majelis-majelis ilmu di berbagai macam daerah, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Kalau tidak mungkin dengan kaset ataupun CD, mungkin dengan telepon, mungkin dengan majalah, mungkin dengan risalah dan yang lain sebagainya. Baik. walam yaf'al ma qiyami subhati indahu. Akan tetapi dia itu tidak melakukan kemungkinan untuk dia itu belajar, dia itu tidak belajar, padahal ada pada dirinya subah. Karajulin kila lahu hadha muharram wa kama ya'taqidul hilla. Seperti orang yang dikatakan kepadanya hadha haram, ya'ti hadha haram atau hadha muharram, ini adalah suatu perkara yang haram, padahal dia berkeyakinan bahwasanya itu adalah perkara yang halal. Tapi ada saudaranya yang menegur bahwasanya itu adalah perkara yang haram. Fasau fatakunu indahu subhatun alal aqal, fa inda idin yalzamuhu an yata'allama liyasila ilal hukmi biyakinin. Maka dengan hal ini maka ada subhat minimalnya. Baik. Fa inda idin yalzamuhu an yata'allama. Maka tatkala seorang itu sudah ditegur oleh saudaranya, ya hadza muharram, maka tentunya wajib bagi dia itu untuk belajar. Apa tujuannya? Supaya dia itu sampai mengetahui hukum khususnya dalam perkara tersebut dengan yakin. Walillah hadzakum Allah taala. Ini semuanya adalah menyadarkan kepada kita untuk semakin semangat di dalam belajar. Bukan demi kebaikan orang lain, bukan demi kebaikan masyarakat kita, yang paling utamanya adalah demi kebaikan dan keselamatan diri kita. Fahadha rubbama la nadhiruhu bi jahlihi li annahu farrata fi ta'lim wa tafriqu la yusqitu al-udra. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka orang yang demikian ini kita tidak akan memberikan udzur kepadanya dengan sebab kebodohannya. Kenapa? Karena dia itu tidak memiliki kepedulian di dalam belajar. Meremehkan, melecehkan, merendahkan upaya untuk mendapatkan ilmu. Dan sikap yang demikian inilah tidak menjadikan uzurnya itu bisa jatuh. Lakin man kana jahilan walam yakun indahu ayu subhatin wa ya'taqidu anna ma huwa alaihi haqqun aw yaqulu hadha ala annahu alhaq fa hadha la shakka annahu la yuridu almukhalafata wa lam yurid alma'siyata wal kufra fala yumkin an nukaffirahu hatta walau kana jahilan fi aslin min usuliddin. Akan tetapi kalau orang itu jahil dalam keadaan dia tidak ada syubhat apapun, berkeyakinan bahwasanya apa yang dia itu berada di atasnya itu adalah hak benar, atau dia menyatakan hal ini adalah hak, maka tidak ada keraguan bahwasanya sebenarnya orang itu tidaklah memiliki niat untuk menyelisihi kebenaran. Bukanlah dia itu memiliki niat untuk maksiat atau kufur. Maka orang yang demikian ini kita tidak akan mengkafirkannya walaupun dia itu jahil dalam salah satu prinsip daripada prinsip-prinsip agama. Wa billahi hadzakum Allah taala. Inilah apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada kesimpulannya memberikan dorongan kepada kita untuk belajar. Terlalu banyak adillah dari Alkitab dan Sunnah memberikan motivasi kepada kita untuk belajar. Terlalu banyak perkara daripada perkara-perkara agama yang kita itu tidak mengetahuinya, padahal itu adalah perkara yang harus kita itu mengetahuinya. Kalau kita itu masih bujang, sekian banyak sudah perkara-perkara yang harus kita ketahui, yang harus kita ilmu. Setelah kita menikah, kewajiban itu apa? Semakin tambah. Perkara haid, perkara nifas, kita sebagai seorang laki-laki tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui. Tapi bagaimana kalau kita itu sudah menikah, kita itu memiliki istri, yang istri itu menjadi tanggung jawab kita. Kita harus mengetahui hukum berkaitan dengan nifas, berkaitan dengan haid, berkaitan dengan istihadah, sehingga kita bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Kewajiban untuk mendidik istri kita, lebih-lebih kalau kita itu sudah diberikan nikmat anak, kemudian memiliki kewajiban untuk mendidik pula kepada anak-anak kita. Ikhwanillah hafidhakumullahu ta'ala. Pintu yang pertama dan yang paling utama untuk kita itu mendapatkan kebaikan, khususnya bagi diri kita, adalah belajar. Mempelajari kitabillah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nas'alullaha an yuwaffiqana wa iyyakum li talabil ilm. Al-ilm kitab wa sunnah wal amal bih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.